Matius Paus Kutus. Ide yang Yesus raris tedun saking bukite, tur akeh pisan anake sane ngiringang ide. Daweg punike, wenten anak sakit lepra nangkil ring ajeng idane. Anake punike raris metedo, tur nyumbah sarwi matur asa puniki. Do guru, yen guru ledang, sinah pelungguh guru meresidayang nyegerang titian. Ide raris ngenjuhang tangan, tur ngusud anake punike, meduluran pengandike asa puniki. Tiangnya nulungin jerone, seger je. Jeg permangkin anake punike seger. Ide tumulingan di kering anake punike. Ingetang je, unuki ene, edo tuturange teken anak lenan, nanging kemoje tangkilang deweke di ajeng sang pandite, apa ngedewek jerone keturek sain, tur aturang je aturan manut buku pituduh Nabi Musani, ma kedadi bukti buat anake mekejang, mungwing jerone subuh seger. Dawak ideng ranjing ke kota Kapernaum, raris wenten setungiling prawira tentara Roma, tangkil ring ajeng idane, tur matur pinunas asapuniki. Inggih guru, parekan titiange nandang pinakit rat pisan ring cecanggahan titiange. Tur ipun tan meresidayang bangun. Pengandikan ide yang Yesus, mungkin tiang jagi mereka nyegerang ipun. Nanging atur prawirane punike, duh guru, tan pisan pantes pelungguh guru jago ngerauhin cecanggahan titiangi. Kewantan pelungguh guru, kayun ngetelang pengandike angan akecap. Sinah parekan titiangi jago seger. Santukan titiang sekade anak sane ke perintah. Titiang taler mederbe prajurit sane perintah titiang. Yen titiang merintahang prajurite punike, kemoja mejalan, ipun jaga memargi. Maliha yen titiang ngaukin sane tiosan, maija, sinah ipun pacang rauh. Semaliha yen titiang nguduhang parekan titiangi, garap je ni, sinah pacang garap ipun. Ide yang Yesus ango pisan, mireng atur prawirane punike, raris ide ngandike ring anake sane ngiringang ide, sapuniki. Tiang nuturang teken jeroni, sesajane di pantaran anak Israele, tonentain tiang nepukin kepercayaan ane buku kini gedene. Ingetang je ene, bakal yu ado anak teke ulikangin muah ulikau, lakar bareng-bareng negak majengan, ngiring dane Abraham, Ishak muah Yakub, sejeroning pemerintahan ide sang yang widiwase. Nanging, anake ane patut ne dadi parokaulan ide sang yang widiwase, lakar kekutang ditongose ane peteng dedet. Ditu ia bakal pado ngeling pejerit metahanan, kanti gigine kriet-kriet. Ide yang Yesus raris ngandike ring prawirane punike sapuniki. Sane mangkit mewali je ragane, sampun kedagingan sekadi kepercayaan ragane. Dawak punika ugi parekan danene seger. Serauh ide ring jeruan dane Petrus, irike cingakin ide matuan danene sane istri sedek merem, santukan dane sungkan ngebus. Ide raris ngamel tangan danene, tur dawak punika ugi ical ngebus danene. Raris metangi ngayahin ide yang Yesus. Sesampune surup surya, akeh anake rauh tangkil, makto anak sane kerangsukan setan. Mesrano antuk baos abuku, ide nundung setane punike. Akeh malih anak sane nandang pinakit, sane segerang ide. Paindikane punike memargi kadia sapunike, mangde kesidan sabdo sane kewarahang antuk Nabi Yesaya asapuniki. Ido ane nyuangin kesengsaran iragane, muah nyalud sakit iragane. Rikala ide yang Yesus ngaksi jatmane akeh saning iter ide, raris ide ngandi kayang mangde sisian idane melayar ke tepin danune sanilianan. Raris wenten guru agamo adiri tangkil ring ajeng idane tur matur asapuniki. Guru, titiang memanah jago ngiring sepemargin gurune. Posaur ide yang Yesus. Cicing alasi padonglah gok, tur kedis-kedisi padonglah sebun. Nanging sang putraning manusia utusan ide sang yang widiwase, tusinglah tongos buat merem muah mesandekan. Wenten malih anak tiosan rauh, ingih punika salah tunggal saking para sisian idane, matur asapuniki. Guru, ijen je titiang mepamit aje bos prayo ngilidang bapan titiange. Nanging pengandikan ide yang Yesus. Tututin je tiang. Depang je anake mati, nanem timpalne ane mati. Ide yang Yesus raris mungah ke jukunge, keiring antuk sisian idane. Tan perarapan jek wenten angin ribut ring danu punike. Kantos jukunge kelancah antuk toyo. Santukan ombake kelintang ageng. Ida yang Yesus dawak punika nuju sirep. Irike para sisian idane nang yang ide aturne. Ige guru, medang ije, tolong titian. Puniki wenten bayarau, irage tamis-tamis sengkala. Ide raris ngandike ring para sisian idane. Apo awanane jening pada takut, saja jening anak ane tunan percaya. Ida tumuli metangi, laris namprat angin miwah ombake, tur promangkin danune teduh. Sisian idane sami pada angop, tur mebaos sapuniki. Nyenseh anake ene, kanti kayang angin muah danune jeg pada satinut teken ide. Sesampune ide rauh ring posisi, ingih punike ring gumin anak gadarane, raris wenten anak sarang kalih, medal saking setrane maranin ide yang Yesus. Anake punike mayanin pisan, santukanipun kerangsukan setan akeh pisan. Punike awinan, tan wenten anak purun ngelintang memargi irike. Anake punike raris jerit-jerit asap puniki. Doradu putranu ibing, napi wenten kebuatan iradu rentisian, unapi keiratu jago nyisipan titian satulung rauh panemayan ipun. Tandoh saking genahe punike, wenten bawi ake pisan, sedek ngereroh dede. Setan punike raris matur pinunas ringide yang Yesus asap puniki. Yen ingi ratu nundung titiang saping jatmane puniki, ijen jo titiang mengincir ngerangsukin bawi-bawine punika. Pengandikan ide yang Yesus. Kemoja ibo megedi. Setane punika raris medal saking anake punika, tumuli ngerangsukin bawi-bawine punika. Dawag punika ugi, bawi-bawine punika melaib peblesat, sami ulung saking abinge, tur mecelempung ke danune. Irike bawine sami padem kelebu. Anake sane nongosin bawi punike raris melaib ke kota. Ring kota ipun nuturang separindik bawi-bawine punike. Miwa indik jatmane sane kerangsukan setan iwau. Sedaging kotane sami medal maranin ide yang Yesus. Rikala ipun kepangih ring ide, ipun raris mepinunas, mangde ide gelis metilar saking genahe punikel.